Mitra Bisnis, pemberlakuan waktu tunggal di seluruh Indonesia sehingga nantinya akan sama dengan Singapura dan Hong Kong yang harusnya dimulai 28 Oktober mendatang ditunda. Alasannya, perlu sosialisasi, persiapan, dan konsolidasi semua pihak. Padahal, wacana itu sebenarnya sudah bergulir sejak bertahun-tahun lalu. Studi mengenai penyatuan waktu itu juga sudah banyak dilakukan berbagai pihak yang hasilnya juga positif. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pasar modal Adler Manurung. Pak Adler, apa komentar Anda? Oh iya sih, bisa aja. Itu kan tergantung polisi negaranya. Tapi sudah, yang penting sekarang, ada nggak istilahnya itu kajian yang dilakukan untuk itu baru dibuat polisi, ngerti nggak? Jangan cuma ada dibuat sesuatu, ide doang, ngerti nggak? Jadi harus punya kajian akademiknya gimana? Itu aja dulu. Kalau kajian akademiknya bagus ya boleh-boleh aja. Semua pasti bilang nggak ada, nggak mungkin langsung negatif kan. Sama, semua orang bisa langsung telepon pada jam yang sama, ya nggak? Kalau saya, artinya kayak di Papua nggak perlu nunggu dong. Papua udah siang, kita masih tidur kan gitu ya nggak? Itu kan terjadi kan. Di Papua jam 8, kita baru jam 6 ya nggak? Di Jakarta ya kan? Nah, hal seperti itulah. Yang tapi kalau dia sama kan, hari jam kerjanya kan ada efisiensi yang terjadi kan gitu. Jangan soal duit dulu. Jadi berhubungan komunikasi kan lebih jam yang sama ya nggak gitu. Jadi semuanya berjalan sama. Tapi apakah mempunyai dampak positif kan harus dikaji-kaji yang lebih dalam. Jangan hanya cuma bilang dampak sekali gitu ya kan. Bagi saya sih secara logika pasti bagus, ngerti nggak? Minimal efisiensi ya nggak? Jadi semuanya mungkin jam yang sama sudah nggak bekerja sama-sama karena kerja gitu terjadi. Artinya pasti ada negatif positifnya. Positifnya ada efisiensi. Efisiensi contoh gini, kita di Jakarta jam 12, di sana jam 12, jadi kalau kita mau bicara startingnya sama semua, ngerti nggak? Itu aja. Apakah itu mesti memberikan keuntungan? Pasti ada keuntungan ya, benefit pasti ada, tetapi negatif juga ada kan gitu. Lalu kalau dari sisi pasar modal, dampak apa yang akan dirasakan Pak? Kalau kita lebih dulu dari mereka, atau mereka lebih dulu kita, jadi arbitrase nggak terjadi. Artinya kalau kita sama-sama, arbitrase bisa nggak terjadi karena sama bergerakannya. Tapi kalau kita lebih dulu dari mereka, Singapura bisa melakukan arbitrase. Kita bisa melakukan arbitrase kalau Singapura melakukan arbitrase. Ngerti nggak? Dia beli di Singapura, di Indonesia dijual di Singapura kan gitu. Ini kan soal arbitrase yang terjadi. Arbitrase market. Sama-sama, jadi sama-sama. Gitu. Demikian pengamat pasar modal Adler Manurung. Saya Wendy Lim.